Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita, nikmat yang tak terhitung, nikmat zahirah dan juga nikmat yang batinah. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar setelah nikmat Islam dan iman adalah nikmat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat yang paling besar. Seorang hamba diberikan kemudahan setelah diberikan taufik, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa taat dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, dengan apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjurkan. Fama bikum min ni'matin fa minallah. Tsumma idza massakumud dur fa ilaihi taj'arun. Tsumma idza kashafad dur ankum idza fariqum minkum bi rabbihim yusyrikun. Nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat bisa menjalani beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qul alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Maka ini adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan, diberikan pertolongan dan juga kekuatan untuk menjalankan ibadah yang sangat mulia ini di bulan yang sangat mulia ini, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Dan juga di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa menjalankan dan mengisi waktu kita di bulan Ramadan dengan amalan-amalan kebajikan yang semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan tersebut dan juga memberikan hidayah supaya amalan tersebut sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka nasihat kepada kita semua untuk terus mempergunakan waktu kita di bulan Ramadan ini dengan sebaik mungkin, untuk banyak-banyak membaca Al-Quran, tilawatul Quran, menghatamkan Al-Quran dengan bacaan yang bagus, jangan bacaan yang asal-asalan, dengan bacaan yang bagus pahalanya besar. Demikian juga puasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, menikmati rasa lapar karena Allah, menikmati rasa lapar karena Allah. Kita merasakan lapar dan dahaga bukan karena terpaksa, tapi memang karena kita nikmati, karena kita tulus dan sepenuh hati melakukan perkara tersebut sebagai bentuk ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk merealisasikan kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. sebagaimana kenyangmu engkau niatkan karena Allah, maka laparmu juga niatkanlah karena Allah. Apabila kenyangmu berpahala, maka laparmu juga berpahala. Itulah kehidupan seorang mukmin. Maka nikmatilah puasa, nikmatilah haus, rasa haus dan dahaga, rasa lapar yang melilit. Semua itu adalah sebagai bentuk uhudiyah, menghamba karena Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Demikian juga di antara ibadah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah ibadah qiyamul lail. Untuk salat tarawih. Man qama Ramadhana imanan lillahi wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Maka diniatkan rasa lelah, rasa keju, rasa letih yang ada di persendian-persendian kakimu itu semua adalah penghapus-penghapus dosa. Man qama lillahi man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Jadi kalau qiyamul lail kan kaki itu kan sakit. Itu di setiap denyut rasa sakit yang kau alami apabila engkau ikhlas dan ihtisab karena Allah Subhanahu wa taala, maka seperti itu pula dosa-dosamu akan rontok insyaallah taala. Maka ini adalah semua ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala, semata-mata karunia dari Allah. Dan juga di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat istimrar dalam talabul ilm. Istimrar dalam talabul ilm bisa terus menerus di dalam kegiatan talabul ilm, di mana al ilmu asy-syar'i adalah ghidaul qulub, makanan hati, gizi hati, yang kita bisa meninggalkan makanan dan minuman, tapi seorang hamba sejatinya enggak bisa meninggalkan al ilm. Di setiap detik ia butuh kepada al ilm. Maka ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat istimrar dalam talabul ilm. Maka harus kita syukuri. Kalau enggak kita syukuri, rawan akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah, tidak ada gunanya penyesalan. Dan insyaallah pada Ramadan tahun ini kita akan baca sebagaimana yang dulu kita janjikan, kisahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam saat beliau mengadakan perjalanan menuju Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Di mana kisah ini adalah kisah yang sangat ikonik, yang sangat legendaris. Perjalanan Nabi Musa menuju kepada Nabi Khidir alaihi salatu wassalam untuk mencari ilmu, ini adalah lambang dalam talabul ilmi yang paling besar. Bagaimana tidak, sedangkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam dalam keadaan beliau sudah menjadi seorang rasul. Sudah menjadi seorang rasul, bahkan salah satu dari ulul azm. Tapi beliau bersedia, bahkan bersemangat untuk tajassamal liqa, yaitu mengadakan perjalanan yang berat. Tajassam maknanya adalah mengadakan perjalanan yang berat menuju kepada Nabi Khidir alaihi salatu wassalam, padahal Nabi Khidir lebih rendah derajatnya di bawah Nabi Musa. Nabi Musa jauh di atas Nabi Khidir. Meski demikian, beliau bersedia untuk mengadakan perjalanan berat demi mendapatkan ilmu dari Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Maka ini adalah sebuah panutan dan pedoman bagi seorang talibul ilm sebagai panutan dan juga suri tauladan, serta pedoman apabila engkau mendapati rasa malas dalam dirimu, ingatlah Nabi Musa. Nabi Musa beliau sudah menjadi seorang rasul, sudah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau masih bersedia untuk menambah ilmu, menunjukkan ilmu ini tidak ada kata berhenti untuk mencari ilmu. Lah kita yang masih muda, yang masih bodoh, kok menuntut ilmu kok malas? Jadi bisa kita bandingkan keadaan kita dengan keadaan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Beliau sudah menjadi seorang rasul, sudah berdakwah kepada kaumnya, tapi beliau masih bersedia untuk menambah ilmu ketika tahu, diberitahu ada orang yang lebih berilmu di dunia ini daripada beliau, maka beliau enggak pikir panjang, langsung berangkat. Maka ini adalah sebuah ikon, sebuah lambang bagaimana semangatnya seorang hamba untuk menambah ilmu dan wawasan. Karena ilmu itulah yang akan bermanfaat bagi dirinya, bagi keluarganya, dan bagi umat sekalian. Dan sebagaimana kata para ulama, kisah ini mengandung banyak sekali pelajaran, bahkan mungkin pelajaran-pelajaran yang sangat langka. Karena apa? Karena ini adalah kisah di umat sebelum kita, di mana pada zaman tersebut banyak sekali kejadian-kejadian yang mungkin berbeda dengan syariat kita. Seperti Nabi Musa membunuh seorang anak. Ini adalah sesuatu, Nabi Khidir membunuh seorang anak. Ini adalah sebuah sesuatu yang mungkin mustangkar. Tapi semua itu adalah karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kejadian bagaimana Nabi Khidir memiliki mukjizat-mukjizat. Itu yang insyaallah akan kita pelajari pada kajian Ramadan kita pada tahun ini. Sebelumnya kita akan membahas Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Beliau nasabnya adalah Musa bin siapa? Siapa namanya bapaknya Nabi Musa? Musa bin siapa lagi? Yang keras. Nah, yang keras. Irfa' sautak. Musa ibn Imran. Nabi Musa adalah Musa ibn Imran, salah satu dari ulul azm. Yang terbaik adalah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa. Nabi Musa adalah urutan ketiga dari ulul azm yang terbaik setelah Nabi Muhammad dan juga Nabi Ibrahim. Setelah itu yang keempat dan yang kelima adalah Nabi Isa dan Nabi Nuh, alal khilaf. Dan Nabi Musa bukanlah saudaranya Maryam, walaupun sama. Maryam juga binti Imran, dan juga punya saudara namanya Harun. Ya ukhta Harun, ma kana abuki mra'sawi wa ma kanat ummuki baghiya. Nabi Musa juga bin Imran, juga punya saudara namanya Harun. Wa akhi Harunu huwa afsahu minni lisanan, farsilhu ma yarid ayyusaddiquni. Tapi itu berbeda jauh antara zamannya Nabi Musa dengan zamannya Nabi Isa. Maryam adalah ibunya Isa alaihi salatu wassalam. Maka yang rajih dari kalamnya para ulama, Nabi Musa bukanlah saudaranya Maryam, walaupun nasabnya sama, nama ayahnya sama, dan juga nama saudaranya sama, Harun. Tapi alal khilaf, yang jelas bukan saudaranya Nabi Musa lebih dahulu, jauh. Itu sekilas tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam, seorang rasul yang diutus oleh Allah kepada Fir'aun, manusia yang paling togo, manusia yang paling angkuh, manusia yang paling kafir, Fir'aun alaihi la'inullah. Adapun Khadir, maka bisa dibaca Khadir, bisa dibaca Khidir, Khidru. Kalau pakai kho, maka dotnya di kasroh khodir. Kalau pakai kasroh khi, maka dotnya disukun khidru. Paham? Makanya bisa dikatakan Nabi Khodir, bisa dikatakan Nabi Khidir. Demikian juga alif lamnya, bisa al-khodiru, bisa al-khidru. Demikian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Dan Nabi Khidir, beliau dinamakan sebagai Khidir, disebut sebagai Khidir, artinya hijau, karena beliau apabila duduk di padang rumput yang kering, rumputnya tadi akan berubah menjadi hijau. Karena itulah disebut sebagai Khidir, sebagaimana datang dalam hadis. Li'annahu kana idza jalasa 'ala farwatin baydha. Al-farwa al-baydha adalah bumi yang tandus, bumi yang putih, kering. Bumi yang tandus, fa'idha hiya tahtazu khadra min waraiha. Tiba-tiba kalau Khidir duduk di situ, maka menjadi hijau, tumbuh tanamannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk mukjizat, salah satu mukjizat dari mukjizatnya Nabi Khidir. Dan yang sahih, beliau adalah seorang nabi. Khidir adalah nabi, karena diperselisihkan apakah Khidir ini nabi ataukah seorang yang saleh. Yang sahih sebagaimana dikatakan Syekh bin Baz rahimahullahu taala, Khidir adalah seorang nabi sebagaimana yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an, karena beliau mendapatkan wahyu. Khidir adalah nabi karena beliau mendapatkan wahyu. Wa ma fa'altuhu an amri, dzalika ta'wilu ma lam tasti 'alaihi sabra. Nabi Khidir mendapatkan wahyu. Dan yang sahih, beliau sudah meninggal jauh sebelum diutusnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Karena sebagian orang, sebagian sufi ya, mereka meyakini masih sering ketemu Nabi Khidir di Mekah katanya. Nabi Khidir siapa? Nabi Khidir sudah meninggal jauh sebelum diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam. Karena Nabi mengatakan tidak ada antara aku dan Isa seorang Nabi satupun. Maka setelah Nabi Isa langsung Nabi Muhammad. Tidak ada jarak Nabi. Kalau seandainya Khidir masih hidup sampai sekarang, maka itu tidak masuk dalam hadis tersebut. Itu berkaitan dengan biografi antara dua nabi tadi, Nabi Musa dan juga Nabi Khidir. Dan insya Allah akan kita baca kisahnya. Kita ambil dari Sahih Bukhari dan juga kita gabungkan dengan ayat dalam surat Al-Kahfi. Jadi ini sengaja anak desain seperti ini. Setelah ada beberapa faqrah dari hadis, maka ada ayat dari surat Al-Kahfi, karena memang kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala al-hadis bi raqam 4000 bi raqam 4000 bi raqmi 4000 wa 400 wa 49 حدثنا إبراهيم بن موسى إبراهيم بن موسى الفراء أبو إسحاق التميمي إبراهيم بن موسى di sini adalah الفراء أبو إسحاق التميمي. قال أخبرنا هشام بن يوسف هشام بن يوسف سبا أبو عبد الرحمن الصنعاني anna ibnu Jurayj, ibnu Jurayj, siapa ibnu Jurayj? Abdul Malik ibnu Abdul Aziz ibnu Jurayj, perhatikan Abdul Malik ibnu Abdul Aziz ibnu Jurayj Abu Khalid al-Qurashi ibnu Jurayj annahu akhbarahum qala akhbarani ya'la ibnu muslim ibnu jurayj memberitakan kepada akhbarahum damirhum kembali ke mana ini damirhum kembali ke mana sih kepada Hisham bin Yusuf. Kenapa pakai hum? Enggak kembali kepada Ibrahim bin Musa juga, enggak? Enggaklah, Ibrahim bin Musa atau bakal di bawahnya. Akhbarahum hum kembali kepada Hisham bin Yusuf dan kawan-kawannya, enggak disebutkan. Bahwasanya Ibnu Jurayj memberitakan kepada mereka, yaitu orang rawi-rawi yang seleting dengan Hisham bin Yusuf. Dalam hadis ini ada banyak. Ibnu Jurayj mengatakan, qala akhbaroni Ya'la ibnu Muslim. Telah memberitakan kepadaku Ya'la bin Muslim. Ya'la ibnu Muslim ibnu Hurmuz. Al-Makki. Ya'la al-Makki. Ibnu Muslim ibnu Hurmuz. Wa Amr ibn Dinar. Dan juga Amr ibn Dinar Abu Muhammad al-Jumahi Amr ibn Dinar dalam aslinya ada tambahan wa ghairuhuma sami'tuhu yuhadithu wa ghairuhuma sami'tuhu yuhadithuhu dan selain dari Ya'la bin Muslim dan Amr ibn Dinar ada yang lain juga kata Ibn Jurayj aku mendengar mereka mendengar dia memberitakan hadis yang serupa. Jadi sanadnya ada banyak hadis ini. An Sa'id ibn Jubair, dari Sa'id ibn Jubair Abu Muhammad Al-Asadi, Sa'id ibn Jubair seorang tabi'in. Annahu qala inna bacanya gimana ini? La inda. Inna la inda ibn Abbasin fi baitihi. Idh qala saluni berkata Sa'id ibn Jubair sesungguhnya kita sungguh sedang berada di rumahnya Ibnu Abbas berada di depannya Ibnu Abbas berada di sisinya Ibnu Abbas yaitu di rumahnya Ibnu Abbas adalah Abdullah Ibnu Abbas kunyahnya Abul Abbas Ibnu Abbas adalah Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, Abul Abbas. Fi baitihi di rumah beliau. Idh qala saluni. Saat beliau mengatakan, bertanyalah kalian kepadaku, tanyalah aku. Kalian mau tanya apa, silahkan. Kultu maka kata Sa'id ibn Jubair ai Aba Abbasin ai di sini adalah huruf nida ai ya karena ai ada ai tafsiriyah ada ai harfu nida ai Aba Abbas wahai Abu Abbas dan kata Abbas bisa tanpa alif lam dan juga bisa pakai alif lam bisa Abul Abbas bisa Abu Abbas dan alif lam yang masuk pada nama, pada alam, itu bukan alif lam yang mu'arrifah, tapi alif lam za'idah. Karena alif lam ada mu'arrifah yang memberikan ma'rif, menjadikan ma'rifah yang masuk pada isim nakirah, ada yang mausulah, masuk pada wasf, dan satunya lagi ada yang za'idah, seperti masuk pada nama. Al-Abbas, Al-Harith, kenapa? Karena Abbas itu sendiri sudah ma'rifah. Maka kemasukan alif lam sudah enggak menjadi ma'rifah lagi. Sudah enggak mu'arifah lagi. Alif lamnya za'idah. Ja'alani Allahu fida'aka. Ini adalah adab dalam sebelum bertanya. Semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusanmu. Ja'alani Allahu fida'aka. Allah menjadikan aku sebagai tebusanmu. Dan ini adalah sebuah ungkapan, maknanya adalah doa kebaikan. Ja'alani Allahu fida'ak. Ay ja'alani Allahu qa'iman maqamak. Semoga Allah menjadikan aku berada di tempatmu. Ditebus. Ada kamu kena apa-apa, aku saja yang kena. Itu maknanya ja'alani Allahu fida'ak. Bahkan kadang fida ka abi wa ummi, bapak dan ibuku sebagai tebusanmu. Ini boleh. Ucapan seperti ini boleh, karena ini adalah maknanya doa kebaikan. Dikatakan kepada seorang yang berilmu, dikatakan sebagai seorang yang dihormati, boleh. Karena tujuannya adalah untuk taukir, menghormati. Ini adalah kata-kata penghormatan. Dan ini bukan termasuk berkorban karena manusia, bukan. Ini bukan termasuk syirik, bukan termasuk mengorbankan diri untuk orang, bukan. Karena apa? Karena dia menghormatinya adalah karena Allah. Maka ucapan seperti ini bukan maknanya itu memberikan umurnya, memberikan jiwanya kepada orang tersebut, bukan. Tapi ini adalah memberikan jiwanya demi sesuatu yang mulia karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti seorang yang rela bertaruh nyawa demi membela gurunya, demi membela Rasulullah, demi membela agama Allah, demi membela orang baik. Ini bukan termasuk mengorbankan diri pada selain Allah, bukan. Maka kalimat ini boleh hukumnya. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, hadis ini sebagai dalil bolehnya mengucapkan kalimat ja'alani Allahu fidak. Karena itu tujuannya adalah taukir, menghormati, dan juga untuk istiqtaf, yaitu berlemah lembut kepada seorang alim. Ja'alani Allahu fidaaka bil kufati rajulun qasun yuqalu lahu Naufun yaz'umu annahu laysa bi Musa bani Israil. Wahai Abu Abbas, wahai Ibnu Abbas, semoga Allah menjadikanku sebagai tebusanmu. Di Kufah ada seorang laki-laki tukang cerita, qasun. Itu untuk membedakan antara ahlul hadis dengan orang yang memberi mau'idhah. Karena zaman dahulu adalah zamannya para muhaddirin, orang yang sibuk dengan hadis, meriwayatkan hadis. Dan juga ada di sana tukang mau'idhah, memberikan wejangan. Kesehariannya hanya dipakai untuk memberi wejangan kepada orang lain. Ini namanya qasun, memberi mau'idhah, seorang tukang cerita. Tukang cerita itu maknanya menceritakan dengan kisah-kisah kebaikan, bukan kok tukang gedabrus, tukang cerita asal dongeng, bukan. Qasun di sini adalah maknanya tukang memberi mau'idhah. Yuqalu lahu Naufun, namanya adalah Nauf. Atau lebih lengkapnya adalah Nauf Ibnu Fadalah Al-Bikali. Dikenal dengan Nauf Al-Bikali. Bisa juga dikatakan Al-Bakali. Nauf di sini adalah Nauf Ibnu Fadalah Al-Bikali atau Al-Bakali. Kafnya ditakhfif, bukan ditasdid. Salah orang yang baca Nauf Al-Bakali. Kalau dulu saya ngafalnya Nauf Al-Bukali, karena salah-salahan, hanya melihat harokat di hadis tanpa melihat syarahnya. Saya dari dulu kenalnya ini Nauf Al-Bukali. Ternyata yang benar Nauf Al-Bikali dalam syarahnya. Seorang tabi'in, Nauf ini adalah seorang tabi'in, alim, soleh. Seorang soleh, seorang yang baik. Nauf ini adalah seorang tabi'in yang baik. Zaman dahulu ya ikhwan, orang baik itu kadang gak kepake dalam ilmu hadis. Betapa banyak orang baik, orang soleh, nganggur. Kata Muhammad Ibn Sirin, hadis ini tidak hanya butuh orang yang baik, tapi butuh orang yang dobit, yang kuat hafalannya. Ada segerombolan orang di Madinah, mereka gak kepake, nganggur. Itu ya ikhwan. Nauf Al-Bikali, seorang yang soleh. Yaz'umu annahu laysa bi Musa bani Israil. Dia mengira bahwasanya Musa yang ada dalam surat Al-Kahfi yang berjalan menuju kepada seorang yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi itu bukan Musa bani Israil, Musa nabi, bukan. Tapi Musa bin Misha. Jadi mereka, ada sebagian orang mengira bahwasannya yang dikisahkan oleh Allah dalam surat Wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba, itu adalah bukan Musa nabi, tapi Musa bin Misha. Musa lain. Maka apa jawabannya? Jadi Sa'id bin Jubair ini tanya, ini ada orang di Kufah mengatakan bahwasannya yang sedang menuju atau yang sedang dikisahkan oleh Allah dengan menaiki perahu, dengan membunuh anak, membenahi tembok, itu bukan Musa Bani Israel. Apa benar? Tanya kepada Ibnu Abbas seperti itu. Apa benar ucapannya orang ini? Ucapannya Nauf ini. Benar enggak? Katanya dia, Musa itu bukan Musa Bani Israel. Masa benar? Amma Amrun, kata Al-Imam, kata Ibnu Juraij ini. Amma Amrun, ini adalah ucapannya Ibnu Juraij. Demi merinci dalam riwayat. Adapun riwayatnya Amr bin Dinar, faqala li kadzaba aduwwullah. Kata riwayatnya Amr bin Dinar, Ibnu Abbas itu langsung ngamuk mengatakan kadzaba aduwwullah. Sungguh telah berdusta si musuh Allah itu. Wa amma ya'la, kata Ibnu Juraij. Adapun ya'la, maka riwayatnya beliau faqala li qala Ibnu Abbas, langsung mengatakan qala Ibnu Abbas haddatsani Ubay bin Ka'ab. Ibnu Abbas langsung mengatakan, oh enggak, itu Musa Bani Israil. Aku tanya Ubay bin Ka'ab, beliau mengatakan itu adalah Musa Bani Israil. Kemudian membawakan hadis ini. Jadi kisahnya itu ada beberapa tabi'in datang kepada Ibnu Abbas menanyakan perihal ucapannya Nauf al-Bikali. Karena Nauf al-Bikali mengira bahwasannya Musa yang ada dalam surat Al-Kahfi itu bukan Musa sang Nabi, tapi Musa lain. Maka hal itu ditanyakan kepada Ibnu Abbas. Dilalahnya, kebetulannya Ibnu Abbas sebelumnya itu juga pernah berdebat dengan Al-Hurr bin Qais. Ada dalam riwayat yang lain bahwasanya Ibnu Abbas pernah berdebat dengan seorang sahabat yang lain, Al-Hurr bin Qais. Al-Hurr bin Qais adalah seorang sahabi, pernah debat dengan Ibnu Abbas tentang masalah ini juga. Bedanya yang didebatkan oleh Ibnu Abbas dengan Al-Hurr bin Qais adalah tentang Khadirnya. Apakah itu Khadir yang sama Nabi Musa itu Khadir, atau Nabi Khadir atau yang lain? Dalam surat Al-Kahfi itu yang sama Nabi Musa itu Nabi Khadir atau orang lain? Jadi aneh, apa lucu, unik. Sa'id bin Jubair debatnya dengan Nauf al-Bikali tentang Musanya, apakah ini Musa Nabi ataukah Musa yang lain. Ibnu Abbas dengan Hurr bin Qais debat juga, apakah ini Khadir ataukah orang lain yang sedang bersama Nabi Musa. Jadi paham? Satunya mendebatkan Musanya, satunya mendebatkan Khadirnya. Kebetulan jawabannya sama dengan satu jawaban, yaitu dari hadisnya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab Abul Mundir, seorang sahabi jalil, Sayyidul Qurra. Beliau adalah tuannya para pembaca Al-Quran, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi untuk meminta bacakan atau untuk membacakan kepada Ubay bin Ka'ab. Maka Ubay bin Ka'ab tanya, apakah Allah menyebutku Nabi dengan namaku ya Nabi? Kata Nabi, iya. Allah memerintahkan agar aku memperlihatkan bacaanku kepadamu. Maka Ubay bin Ka'ab nangis. Kok bisa Allah Subhanahu Wa Taala sampai nyebut aku? Siapa adaku ini? Siapa diri ini sampai disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari atas langit sana? Itulah Ubay bin Ka'ab. Maka Ibnu Abbas pernah tanya kepada Ubay bin Ka'ab, apakah Khadir itu adalah Khadir? Apakah Khadir yang dimaksud? Apakah temannya Nabi Musa dalam ayat tersebut adalah Khadir ataukah orang lain? Dijawab sama Ubay bin Ka'ab, ya itu Khadir, yaitu Nabi Khadir. Ternyata Ibnu Abbas pada kesempatan berikutnya ditanya oleh tabi'in tadi, apakah Musa itu Musa Nabi atau Musa yang lain? Ya Musa Nabi, karena jawabannya satu. Ubay bin Ka'ab menceritakan dari Nabi bahwasanya yang ada dalam kisah itu adalah Nabi Musa dan juga Nabi Khadir. Jadi dua-duanya adalah Nabi Musa dan Nabi Khadir yang kita kenal selama ini. Mahfum ya ikhwan, kisahnya ini. Jadi sebelumnya sudah pernah ada perdebatan antara Ibnu Abbas dengan Al-Hurr bin Qais. Setelah itu ditanya oleh Sa'id bin Jubair dengan pertanyaan yang serupa dan dijawab dengan satu jawaban. Maka ini terkadang satu jawaban itu bisa menjadi jawaban untuk berbilang-bilang pertanyaan. pertanyaan jawabannya satu. Dalam faqrah ini terdapat beberapa pelajaran. Di antaranya adalah tentang ziarah kepada seorang alim di rumahnya. Dan bahwasanya seorang alim itu akan memberikan manfaat di mana saja dia berada. Dia berada di rumah juga akan memberikan ilmu. Dia di pasar juga akan memberikan ilmu. Dia di masjid juga akan memberikan ilmu. Di mana saja seorang alim itu berada, maka dia akan bermanfaat. Itulah satu tanda seorang itu menjadi barokah. Barokahnya seseorang adalah di mana saja dia berada, dia akan bermanfaat. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim dari ucapannya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, "Wa ja'alani mubarakan aina ma kunt." Maka di mana saja kamu berada, jadilah orang yang bermanfaat. Maka ziarah kepada seorang alim, orang alim didatangi ke rumahnya jauh-jauh dari Kufah. Dan juga dalam ayat, dalam hadis ini juga terdapat pelajaran bahwasanya ilmu itu disebar di mana saja. Tempat ilmu itu bukan tauqifiyah. Tempat ilmu itu bukan tauqifiyah. Ilmu bisa dipelajari di masjid, bisa dipelajari di lapangan, bisa dipelajari di gubuk, bisa dipelajari di pasar, bisa dipelajari di mana-mana. Maka tempat ilmu, tempat belajar ini bukan tauqifiyah. Tidak harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana yang dinas oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Iktisam. Tempat ilmu itu di mana saja. Fal ilmu yubastu fi kulli makan, kata Imam Asy-Syatibi. Ilmu itu disebar di setiap tempat. Walaupun yang afdal adalah di masjid. Yang paling afdal belajar itu di masjid, tapi tidak menghalangi untuk belajar di asrama, belajar di lapangan. Ini adalah tempat belajar. Maka apabila tempat belajar saja bukan perkara ibadah, bukan perkara tauqifiyah, bagaimana dengan tempat menginapnya seorang pelajar? Lebih-lebih tidak tauqifiyah lagi. Maka aneh kalau ada orang membahas tentang masalah asrama dan ditanyakan salaf, sudah enggak nyambung. Penjual tabung membawa golok, sudah enggak nyambung. Jadi terus no. Maka pertanyaan tentang asrama itu mana salafnya, itu penjual tabung membawa golok. Sebagaimana yang sudah saya katakan dalam buku Argumen Terakhir. Maka lebih tidak tauqifiyah lagi ya ikhwan. Seorang thalibul ilmi enggak diurus, mau tinggal di mana saja terserah. Mau nyewa, mau ngekos, mau di asrama, mau di tempat pamannya, mau di mana saja. Baik laki-laki maupun perempuan boleh. Kalau perempuan syaratnya harus aman, itu saja. Mau sendiri, mau bersama kawannya, mau bersama dengan orang-orang, yang penting aman, tidak ada ikhtilat. Itu pemahamannya para ulama seluruhnya. Baik dari ulama Yaman maupun ulama Saudi, mulai dari Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin. Maka antum kalau mencerna fatwa mereka, fahami usulnya. Jangan asal dicerna, fahami usulnya. Kenapa mereka tidak pernah terbetik bab muhdas, masalah tempat tinggal? Ya karena enggak nyambung. Bab tempat tinggal dengan bab ta'abud itu enggak ada sambungannya sama sekali. Maaf, nomor yang ada itu hubungi tidak dapat. Anda salah sambung. Enggak ada hubungannya. Itu ya, kawan. Maka apabila tempat ilmu, tempat belajar saja tidak tauqifiyah, apalagi tempat menginapnya para pelajar, lebih tidak tauqifiyah lagi. Ini diambil dari fi baitih. Di mana-mana boleh menyebar ilmu. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala. Dalam hadis ini juga bolehnya seorang alim untuk menawarkan dirinya, saluni. Tanyalah kepadaku. Sebagaimana dikatakan oleh Hafidz Ibnu Hajar, fi jawazu qaulil alimi dzalik. Seorang alim boleh mengatakan hal itu apabila aman dari rasa ujub, rasa bangga diri, atau memang dibutuhkan. Kalau orang itu mengatakan seperti itu, ayo tanya padaku, aku ini pandai, aku ini orang berilmu, itu enggak boleh. Tapi kalau memang dibutuhkan, tanya, kamu butuh apa? Tanya saja kepada saya. Enggak apa-apa. Enggak ada rasa ujub, enggak ada rasa bangga diri. Dalam hadis ini juga terdapat bolehnya mengucapkan tadi fida'ak, ja'alani Allahu fida'ak. Dan fida'ak bisa dibaca kalau pakai kasrohnya fa, bisa dibaca fida'un, bisa dibaca fada'un. Bisa dibaca fida'un, bisa dibaca fidan. Kalau fida' pakai fa-nya di kasroh, bisa mamdud, bisa maksur, bisa fida'un, bisa fidan. Pakai alif maksuro. Kalau fa-nya di fathah, maka cukup maksur saja, fadan. Ja'alani Allahu fadan atau fadaka. Dalam hadis ini juga terdapat pelajaran bolehnya memanggil seorang guru, seorang mu'alim dengan kunyahnya. Ini boleh. Itu termasuk hormat juga. Ya Aba Abbas, jangan dipanggil namanya karena kurang beradab. Tapi kalau dengan kunyahnya memanggil Nabi pun boleh. Ya Abul Qasim. Maka panggilan kunyah itu adalah sebuah kemuliaan. Kamu dipanggil dengan nama anakmu. Wahai Abu Abdillah. Wahai Aba Muhammad. Itu adalah sebuah panggilan kemuliaan. Maka itu boleh dipakai untuk orang yang lebih tinggi. Seorang guru dipanggil dengan namanya boleh. Dengan kunyahnya. Kemudian dalam hadis ini juga pentingnya beradab sebelum bertanya. Maka sebelum bertanya, baik itu lewat tulisan, lewat HP atau lewat langsung, itu hendaknya dengan adab. Dengan adab. Ja'alani Allahu fida'ak. Ini adalah sebuah kalimat mukaddimah untuk bertanya. Karena Pak Ikhwan, karena ilmu yang akan kamu dapat itu lebih mahal. Itu sangat berharga. Jadi kamu hendaknya beradab dengan ilmu yang hendak kamu dapati. Dalam hadis ini juga terdapat bertanya tentang kesalahan seseorang, tujuannya adalah untuk mencari ilmu, tafaqquh fiddin, boleh. Bisa dengan cara menyebutkan mubham, di sana ada orang bilang gini, juga bisa. Atau kalau memang butuh disebut namanya juga enggak apa-apa. Seperti di sini, di sana ada seorang namanya Nauf mengira. Maka seperti ini enggak apa-apa ya ikhwan, ini bukan termasuk ghibah. Ini termasuk ghibah yang dibolehkan. Karena tujuannya adalah untuk tafaqquh, untuk memperdalam agama Allah Subhanahu wa taala, harus mengorbankan nama seseorang enggak apa-apa. Daripada orang itu nanti menyesatkan, lebih baik ditanyakan, dia berkeyakinan seperti ini. Tapi dengan niat yang baik, jangan niat seperti ini, niatnya adalah minjem tangan untuk menjatuhkan seseorang. Ini enggak bermanfaat kalau niatnya seperti itu. Ini tujuannya Sa'id bin Jubair adalah murni untuk tafaqquh fiddin, untuk memperyakin apakah Musa benar Musa bani Israel ataukah bukan. Bukan sebagaimana orang-orang zaman sekarang minjem nama masyayikh, minjem tangannya masyayikh untuk memukul sebagian ahlus sunnah. Enggak payu, enggak akan bisa. Seorang enggak bisa dijatuhkan kecuali dengan jatuhkan dirinya sendiri. Saya mendapatkan faedah yang bagus dari Al-Ustaz rahimahullahu taala ketika saya bilang antum, ada yang bilang bahwasanya antum berusaha menjatuhkan fulan. Beliau langsung bilang, "Oh, dia sudah jatuh sendiri. Dia yang jatuh sendiri, saya enggak jatuhkan," katanya. "Dia yang jatuh sendiri." Maka kita enggak akan bisa menjatuhkan seseorang kalau dia enggak jatuh sendiri. Ini tujuannya Sa'id bin Jubair bukan menjatuhkan. Tapi untuk tafaqquh fi dinillah. Dan juga dalam hadis ini terdapat pelajaran tentang seorang hendaknya mendalami makna Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an itu ada apa saja? Ini hendaknya ditanyakan. Lah ini tanya siapa-siapanya, ini adalah level yang paling ibaratnya yang paling jauh. Kalau kita kadang artinya saja enggak paham. Maknanya saja enggak paham, kandungannya saja enggak paham. Maka ini adalah termasuk dorongan bagi kita untuk mempelajari ilmu alat supaya kita bisa memahami Al-Qur'an, mengerti siapa yang dimaksud dalam Al-Qur'an, apa yang dimaksud dalam Al-Quran. Karena ingat, Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran itu adalah pesannya Allah. Pesan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Ada 5 panggilan tak terjawab dan 114 pesan gak terbaca. Apa maknanya? Ada 5 panggilan tak terjawab dan ada 114 pesan tak terbaca. Itu kalau di HP sampean saja sudah bingung, sopo iki. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengirim 114 surat di dalam Al-Quran dan memanggil selama 5 kali dalam sehari. Gak dijawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih saja enak dengan pekerjaannya, masih saja enak dengan dunianya, tidak menjawab dan tidak mengkubris panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di sana masih ada beberapa faedah yang lain, insya Allah akan kita ambil di pertemuan yang akan datang. Dan bagi para santri, hendaknya tetap jaga waktu. Kalaupun tidur, niatkanlah ibadah. Ya sudah turu terus, tapi rek mosok ketesok turu sampai duhur, duhur turu mana sampai asar. Ya banyak-banyak untuk baca Al-Quran. Dan kalau malam, ya bolehlah untuk beli-beli jajan ke Mbak Mos, gak apa-apa. Kalau butuh ada minum, butuh minum atau butuh beli jajan. Tapi jangan merusak. Anak-anak dilarang membuat kerusakan. Apalagi kalau yang dirusak adalah punya warga sekitar, bukan punya kawan-kawan kita. Ini sangat saya peringatkan dengan keras. Kemarin ada yang ngambil kelengkeng di situ, itu masih belum minta maaf kepada orangnya. Kemarin sudah tak kasih cambukan, sudah tak hajar. Maka anak-anak yang merusak tanaman orang, terkhusus terlebih-lebih tanaman milik bukan kawan-kawan kita, dari warga sekitar, ini hukumannya sangat berat. Akan saya hukum dengan hukuman yang sangat berat. Kalau ketahuan merusak atau mengambil dan merugikan warga sekitar, ini akan saya hukum dengan hukuman yang sangat berat. Wa nas'alullah al-hifdha wa taufiq. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.